ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok edae iku semua malaikat wong biasa ora ngrama. Mati. Malah akhire ulama dhewe teristihad dene. Akhire jenenge istihad dari malaikat rahmat ra bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasat kullu syai. Ora ana wong randok rahmat iki. Cek ana asune cek ora ana asune tetep rahmat. Ngono. Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas ana asune lah. Masuk. Jadi maksud malaikat rahmat iku gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati ngene apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa petro ana asune terserah ana rahmate pangeran. Ya tetep ngono kan jawab. Nyatane wong duwe ati ya kelar mangan, berarti untuk rahmat. Ya kelar ngombe. Akhire ulama-ulama sufi sampean ngaji teng hikam teng ihya. Iku bahasa kinaya. Jadi Nabi ngedikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Niku kula cerita ijtihad. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ati. Terus kalbun muradan bihi at-tama. Au suratun muridan bihi al-khayali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental tomak, kepengen barang wong atau mental khoyali. Senengane berimajinasi, berfan. Ulama sufi pancen wong istihad tak pek menang-menangi dhewe. Wong ngerti pendapat mesti dialah. Rasane jenenge wong istihad yen wae sing pendapat mesti duwe. Wong dinan apal Quran tak wacaan ayat. Alasane nganggo ayat waktu alaihim nabi allazi atainahu ayatina. Pan salah minha fat bahu seton pada anak apa minal hobi walau si nalar fa nahu biha walakin nahu akhlak ilal ardi wataba terus anda sebut di fa masalhu kama salil kalbi intah mil alayyal has al tatrub hu nopo ya wong alim sing raiso nglakoni elmune iku wong wong alim sing rasa abadi ning bumi iku kaya asu kama salil kalbi la asu iku piye intah mil alayyal has al tatrub hu ya mbok sentak yo melet ora mbok sentak yo melet. Ulama nafsiri toma. Asu iku dhe penyakit napa? Toma. Ulama sufi dengkon maksude asu ning kono iku to toma. Dadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine dhe mental toma. Mun sak iki sampean nek mazhab Syafi'i napa gaya bebas. Lha kula saya ndak dalam konteks saya sekuler atau modern ndak. Saya ngaji mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim, ora perkara bid'ah mboten. Mboten perkara aneh-aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah, teng dene mazhab fikih, sampean maca teng Al-Mazahibul Arba'ah napa teng Mahali, teng enak wonten keterangane, dari Imam Malik asun ajis. Mboten. Zaman ping ngaji nggih, ngaji ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walago, nak dila. Wis dilat disebut ada. Lho ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to, Mas. Sampeyan didemek Mustofa gelem nek dilat ora? Gelem. Terus ada. Ada iku ada ngombe. Dogan kena telek utawa garasi, mungkin rambut umbah. Tapi nek ada ngombe meneh kek telek, debue sampean umbah. Kalau gitu ndak harus se-ekstrim itu gitu lho. Artinya pancen ada ya pantese di ora kudu asu, dadi bayangane ora kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebo nabilah, bar dilat kebo mbah itu mbok. Iya, mboten kira-kira. Lah nek ngaji mbok ngalim ben pengalaman. Amalan nah, niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilal. Kilal ku jamake kalbun. Artine napa? Asu. Cara wong sasi iya, cara kiye jujuran sirawani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyantokna minal kilal. Niki Imam Suyuti lho, minal kalbun ya kalbun ya kalbun ati. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu nak. Terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama karena dihukumi najis. Ya, itu jenis ijtihad. Imam Malik menitik beratkan pada dilat bi ada. Dan dilat bi ada itu memang Imam Syafi'i boten. Nak dilate wae najis tiyane ge melok. Nah, jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi katus ngeten wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama, itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian narkoba atau apa saja itu tidak bisa mengiri makhluk jenis apa? Anjing. Sama sepuluhan kucing bahasari raito. Masih rumah 10 tahun itu menyalangi iwa kan? Lawang Islam itu hebat sampai kucing. Nasibnya kucing apa? Ceritanya itu dari Nabi kucing turun sajadah, sajadah digunting. Demi apa? Kucing. Tapi wong banyak kare anut selera ini. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumah tan sitok gini apa? Asu. Tapi cerita itu tidak mengurangi. Ciri nak asu wae wong dolim. Mana putih-putih yang daerah santri dalam asu ini. Daerah apa kan? Oh, asu. Ya pun saat ini pun ngoten. Ya kudu kalau ngunung. Tahu-tahu begitu. Sampe manis spekulasi dari kaya rumah asu. Nara daerah ini kaya asu. Mengurang mata asu wis darani oke ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai dua kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak juga diakui. Yaitu tadi waktu alaihim nasalladina wa atena wa ayatina fansal khaminha fat ba syaiton pakana napa minal khawin. Walau syikna la rafa anahu biha walakinnahu akhlata ilal ardi wa tata'a wa famataluhu kama talil kalbi in tahmil alaihi alhas aw tatruhu napa jalan. Nah, jadi cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Dan ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiyang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru ini sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut. Najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean di ujung ini ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki apa tenung jene didilat asu mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo terus didilat tapi kira-kira mbok basuh riyen mbok basuh ngaku ngombe cara sebati opo-opo rugi nek tak am Pak basuh ki mbok opo nek ora usah kebo dadi waktu niku biasa mawon wong berlebihan mukallibin kang wis menganjing sing wis di prilaku asu. Kalon te mukalibin niku hal, mingkal labdul kalbat kastik. Kalabtu wis nglepas kaya asu ingsun al kalba ing asu kitastik. E arsal tuhu alas. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu alas saidi ing atase buruan. Tu'allimu nahunna, tang mulang sira kabeh hunna ing kilab. Apa tu'allimu hunna, halun dadi hal min domiri mukalibin. Sangking hale ndomir mukal. Etu adibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilab. Mimma alamakum Allah. Mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa-apa. Min ada bisoi di sangking pira-pira tata kramane peburuan. Jadi wau ge hewan sing halal lu kalih ge cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misalnya berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati nggih tetep halal. Nah niku lho crito fikih murni. Terus wong pertanyaan mulai. Nah ketepil sepundi ya? Nak bedil jos sepundi? Kula gak ada paman seneng bedil ya anggar mati tetep dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu, jadi misalnya kidang, cara fikih macam halal, kidang sampean panah, terus mati, cara fikih apa? Halal kan gitu, meskipun ras sempat disembel, saya kira anaknya kan gak panah, bedil, ini bedil angin ya, tiba. Nah cara sampean halal tuh, bedil angin, mati, nah cara gue, mati loh, manusia langsung mati halal loh, lho ras, ini cerita ilmu, halal ya, ini betul nama angkat, halal, bedil, Rata-rata nak kiai Jawa itu khilaf. Alasannya ngeten. Mungkin kiai sindarani itu haram, mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landep. Dari kiai darani, ukuran landep itu apa? Raisa tembus. Jadi, kiai sindarani ra landep itu cara ya lucu. Mergo ukuran landep itu apa? Nah barang tempur apa barang landep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil Ki Jawa nganti saiki ku hilang. Nah, mergo ndarani ono sing halal ndarani cara Ki kula lucu. Wong mbakat ngene wis ra kelar nyate. Wong nyate nak karwan khas. Mesti ra kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Jadilah lah kiai-kiai sing ilapno ngoten jeneng kiai-kiai sing ijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula nek dereng mesti wong bakas ngene kok ora tau napa. Ya, uripe gak mampus. Dadi ora diapati fekih, tapi sosial masyarakate. Mergo ge nyata ge. Saman amur ngaji kita fekih atau ngaji muin wah. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik